dan kepada Allah. Kita masih menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah hadis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bolehkah hadis dhaif dijadikan sebagai dasar hukum dalam kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak boleh dijadikan dasar hukum dalam pertama penetapan masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah, kemudian yang kedua hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum, masalah akidah dan masalah hukum tidak boleh ditetapkan atau didasarkan hadis lemah setelah tidak kaitan dengan masalah keimanan, kaitan dengan masalah perkara-perkara baik kemarinnya. Begitu juga dalam menetapkan hukum halal haram, para ulama sepakat hadis yang menggunakan sedangkan hadis yang lemah sama sekali tidak boleh digunakan untuk menetapkan dua hal ini, masalah akidah dan masalah hukum. Nah, sekarang kemudian tentang perbedaan. Kalau dalam masalah hukum, masalah akidah, tidak boleh menggunakan hadis-hadis lemah. Bagaimana dengan keutamaan beramal, fadilah amal, umpamanya tertib dan tertib. Tertib memberikan motivasi, dorongan kepada kita dalam beramal. Umpamanya keutamaan salat berjamaah, keutamaan membaca Quran, sholat-sholat sunnah, waktiyah-waktiyah, keutamaan silaturahim, fadilah amal, utama-utama itu tarhim namanya. Kemudian tarhim memberikan ancaman bagi yang meninggalkan sholat, ancaman bagi orang yang tali silaturahim, ancaman bagi orang yang berdusta, tidak jujur, diterhim. Nah, untuk hal-hal seperti ini boleh tidak kita menggunakan hadis-hadis lemah? Begitu juga yang termasuk fadhail amal atau keutamaan beramal adalah kisah dan sejenisnya. Kisah-kisah ini, umpamanya kisah Rasulullah SAW, sejarah hidup Nabi, dari kelahiran, kemudian dakwah perjuangan beliau, hijrah sampai kemudian beliau wafat. Ini boleh tidak kita menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih? Bapak ibu semua, inilah pembicaraan. Jadi kalau dalam akidah dan hukum tadi kita katakan, ulama sepakat tidak boleh sama sekali kita berhujjah dan berdalil dan menjadikan hadis yang lemah yang tidak sahih sebagai dasar hukum dalam menetapkan masalah tidak dan masalah hukum ini sangat sulit dan tidak ada. Kalau dalam masalah tentang keamanan berarti terkait yang bisa dan sejenisnya yang menjadi masalah. Kita di sini pendapat para ulama ada tiga pendapat. Boleh tidak dengan menggunakan hadis hadis yang tidak sahih? Yang pertama sudah disampaikan saja adalah hadis yang lemah, bukan hadis palsu. Hadis palsu jelas tidak boleh digunakan dalam bentuk apapun. Tidak boleh hadis palsu. Terus kita jelaskan tidak ada hadis palsu dalam hadis hadis lemah. Ini ada juga pendapat secara garis besar kita lihat. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama saja syaratnya kalau memang boleh, jadi tidak karena bahkan kalau riwayatnya itu banyak yang menunjukkan bisa menjadi sahih, paling tidak menjadi hasan, masih bisa digunakan dalam dalam berhujjah. Nah kemudian jadi tingkat kelemahannya tidak terlalu parah dan syarat yang lain adalah yang pertama ini syaratnya perawinya itu perawinya tidak masuk dalam kategori tertuduh berdusta. Tertuduh berdusta. Nah, ini kalau masuk kategori tertuduh berdusta, entah apa yang terjadi, ini enggak boleh. Ya. Jadi tertuduh berdusta atau hafalannya makanya kurang sekali atau lemah sekali. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam Isra Sa'ban atau bukan saja malam tapi siang, maksudnya puasa dan menghidupkan puasa pada pertengahan bulan Sa'ban dan menghidupkan malam. Ya. Apabila malam Isra Sa'ban kelemahannya tidak terlalu parah. salah satu kriteria atau sifat dari tidak terlalu parah ini adalah kalau mutah hampir tadi tertentu berdusta ini parah sekali. Yang seperti ini gak boleh dipandang untuk berhujan. Walaupun dalam kau tahu beramal. Ini bagi artinya ini bagi yang membolehkan saja, bagi yang membolehkan beramal dengan istighfar. Tapi kalau syaratnya tidak memenuhi, artinya contohnya adalah ada salah seorang rawinya yang tak berkati tertuduh berdusta, maka hadis tersebut tidak dapat. Karena itu tidak tanggung-tanggung Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani langsung menghukuminya sebagai hadis palsu, bukan hadis lemah lagi. Karena para hadis tak berkati. Ini penjelasannya. Jadi kita kembali ke yang pertama. Nah, itu penjelasannya. Berikutnya yang kedua, hadisnya hadis itu punya asal yang menaungi bawahnya. Hadis itu punya asal yang menaungi bawahnya, asal maksud dasar hukum yang kita jadikan sebagai dasar bagi hadis tersebut. Contoh, umpamanya ada hadis yang tidak sahih, hadis lemah berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ya. Ada sebuah hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Hadis ini boleh kita amalkan. Kenapa? Karena ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah utama. Itu yang maksud dengan ada asal yang menaunginya. Contoh lain, ada hadis yang menjelaskan hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ini boleh diamalkan. Kenapa? Karena keutamaan membaca Al-Quran ada ayatnya, bukan saja hadis. Ayat Al-Qurannya ada, dan hadis-hadis yang sahih jumlahnya tidak sedikit. Nah, yang seperti ini yang kita masuk dengan hadis itu punya asal yang menaunginya di bawahnya. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, hadis itu hadis masalah nasihat, kisah-kisah, anjuran amal sabar, ya. Bukan dalam masalah kita dan sifat Allah, juga bukan masalah hukum sudah dijelaskan tadi. Fadilah. Kemudian yang terakhir, ketika mengamalkannya jangan disertai keyakinan atas subuhnya, sebutannya ketetapannya berasal dari Nabi. Jadi kita tidak yakin kalau ada hadis sahih ya, yang menjelaskan tentang keutamaan tidak boleh meyakininya ini 100% berasal dari Rasulullah SAW. Tidak boleh jadi meyakinkan. Tapi kita harus bersikap hati-hati. Karena itu para ulama pun punya redaksi khusus untuk menyebutkan hadis tersebut. Ya, di para ulama katakan begini, diriwayatkan bahwa dan langsung katakan Rasulullah SAW bersabda, tapi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda atau dikisahkan dalam sebuah hadis ada seperti ini. Itu cara para ulama menjelaskan tentang atau cara meriwayatkan hadis yang diketahui tidak sahih dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu semua, beberapa syarat yang dijelaskan oleh para ulama agar hadis dhaif bisa diterima. Nah, selanjutnya yang penting bagaimana cara menata Dan ini semuanya bukan ahli hadis, dan kita tidak bisa melakukan penelitian soal hadis. Yang bisa adalah para ulama, dan kita bukan kelompok mereka. Karena itu kita kalau membaca, lalu bagaimana caranya? Ini ada beberapa cara mengetahui. Tentu saja secara ringkas kita katakan caranya kita kembali kepada para ulama yang ahli dalam masalah ini. Pokoknya kita melihat beberapa karya yang telah dihasilkan oleh ulama-ulama hadis, ya, yang berkaitan dengan masalah penetapan sahih tidaknya suatu hadis. Bapak semua, kemarin sudah saya jelaskan adalah Al-Kutub Sittah, kitab yang enam. Kitab yang enam kita dari Sunan Abu Dawud. Ini di tahun berdasarkan tahun kelahiran mereka. Ini adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini kalau ini sepakat Islam, kalau misalnya sepakat bahwa kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran. Jutaan dari jutaan kitab, jutaan dari miliaran kitab yang ditulis dari awal pertama orang yang menulis sampai hari kiamat. Kalau muslim sepakat itu yang paling sahih setelah Al-Quran adalah pertama Sahih Bukhari yang kedua Sahih Muslim. Kemudian bagaimana dengan yang empat? Yang empat itu bagaimana? Ya, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dengan Sunan An-Nasa'i. Sebelumnya Sunan itu apa? Sunan itu jamak dari Sunnah. Ya, Sunnah. Para Sunnah itu satu, jamaknya Sunan. Kalau Sunan, Sunan yang di Jawa itu saya nggak tahu asal-asalnya. Ya, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga dan lain sebagainya saya tidak tahu. Tapi kalau ini Sunan ini jamak dari Sunan. Ini kan Sunan itu hadis ya. Makanya Sunan sih hanya ini ya. Tidak. Konfesinya tidak menanam tiga kumpulan, ya, kumpulan, kumpulan-kumpulan hadis yang dilakukan oleh Imam. Nah, yang empat ini tidak semuanya hadis-hadis yang ada di dalamnya tidak semuanya satu. Mas saya sudah jelaskan kenapa bisa begitu, karena penulisnya tidak mensyaratkan harus hadis yang satu yang mereka tulis. Jika mereka dapat dari guru, ya dari syekh, langsung ditulis dalam bukunya. Jadi tidak menyaring. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka menyaring yang sahih dimasukkan, yang tidak sahih ditinggalkan. Ada pun yang lain, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i tidak. Ya, ada hadis berkenaan dengan masalah thaharah masuk. Tidak dilihat ini sahih atau tidak. Ada hadis berkenaan dengan masalah salat masuk. Jadi seleksi. Nah, karena itu hadisnya bermacam-macam, ada yang sahih, ada yang tidak sahih, bahkan ada yang masuk kategori palsu. Contoh tadi hadis nisfu sya'ban riwayat Ibnu Majah di sini. Mana Ibnu Majah? Ini Ibnu Majah di sini nih. Kata Syekh Nasruddin Al-Albani hadisnya palsu. Baik, sekarang bagaimana caranya mengetahui ini dari yang empat yang sahih dan tidaknya? Nah, ini para ulama kemudian menyeleksi. Salah seorang ulama yang menyeleksi adalah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ya, ini sudah ada yang dapat. Kalau mau beli nanti bisa. Ini seleksinya. Jadi yang sahih-sahih, yang masuk sahih dia cara kita untuk mengetahui. Kalau kita kan tidak bisa menilai, jadi caranya kita langsung aja beli bukunya langsung. Itu Pak. Ya. Nah, kemudian yang lain. Ini ada toifnya juga nih. Sama. Siapa yang maksudnya lalu banyak. Ya. Di silsilah tadi sekali kita mau tuh untuk sepasu. Nah, jadi kalau kita lihat, ini dari dalam buku ya, namanya dari buku yang punya empat saja bukan, tapi dari beberapa buku. Kemudian adalah kitabnya juga cukup bagus ya. Raja dan Sa'isra Tafsir Kasir. Amin ya. Nah, kita silakan insyaallah kita kaji di sini ya. Itu ternyata hadis hadis juga macam-macam, ada hadis sahih, hasan, dhaif dan maudhu. Ada hadis maudhu dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Itu diteliti oleh Syekh Muhammad Mas'ud bin Al-Fath. Memang luar biasa. Muhammad Mas'ud Al-Albani. Kemudian ada lagi Tamamul Minnah. Ini bagus Pak. Tamamul Minnah ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang kedudukan hadis fikih sunnah. Fikih sunnah ya, kitab fikih tulisan Syekh Said Sabiq. Itu diteliti hadis-hadisnya. Jadi satu persatu luar biasa ya. Gak tahu berapa ratus hadis yang ada di sini semua. Oleh Syekh Muhammad Mas'ud Al-Albani. Namanya Tamamul Minnah. Koreksi dan komentar secara ilmiah terhadap buku sunnah karya Syekh Sabiq. Ya, ada. Ada lagi Salih Tarbiyah wa Tarhib. Nah, saya sudah jelaskan target itu apa, target apa ya. Ini juga buku luar biasa, bagus sekali buku ini. Ya. Jadi hadis lima hadis-hadisnya ada beberapa catatan. Nah yang sahih dikeluarkan oleh saya Muhammad Mas'ud Al-Albani. Ya. Nah kemudian kita lihat sahih. Ya, ternyata ada catatan-catatan juga ya, menurut penelitian saya Muhammad Mas'ud Al-Albani. Kemudian ada buku bagus juga Abdul Hakim bin Abdul Abjad ya, juga beliau insyaallah termasukkan hadis ya Indonesia. Judulnya Hadis Hadis Baik dan Maudhu. Ya. Kemudian hadis sama dan palsu untuk Indonesia bagus banget. Ya. Ya. Jadi kita tahu ilmu dari kuayat sampai yang menyatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Kemudian nah ini yang kita kasih kemarin ini Dr. Ahmad Lutfi Mahmud ya, yang kuliah di Suriah. Baik. Selanjutnya. Nah, Ibrahim Muhammad bin Abdullah Al-Baikan Ali Barasa Muhammad bin Sultan. Ya, ini buku bagus sekali. Ini belum bertemu dicari. Ketemu Muhammad ya. Ini apa hubungan dengan masalah hadis ini? Maksudnya kita melihat hadis-hadis yang terdapat dalam buku ini. Kita lihat catatan kakinya. Nah. Ya. Jadi kalau beli buku, Pak, belilah buku yang ada catatan kakinya. Ya. Ini catatan kakinya. Jadi tahu kita hadis yang ditulis oleh penulis buku, tahu dari mana nih lengkap di salah satu kelebihan ini ya, hadis dengan muslim, hadis ya siapanya ini keterangan enggak. Jadi kalau beli buku, belilah buku yang ada footnote-nya, catatan kaki, komentar tentang hadis-hadis yang ada di dalam buku tersebut. Ini juga salah satu cara perkataan guru Kullu ahadin min qawli yuqra' illa sahibul qalam. Perkataan setiap orang bisa diambil dan ditolak kecuali perkataan orang yang ada dalam hidupnya. Menunjuk maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya perkataan orang yang ada di sini saja, penghuni-penghuni saja yang tidak bisa ditolak, tidak bisa ditolak, tidak boleh ditolak, tidak bisa dikomentari. Mutlaklah hal yang lain, lupa orang yang ambil dan tinggalkan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini sikap kita terhadap buku. Ya, jangan gara-gara nilai sendiri rusak susu segalon. Jangan. Wajah bapa manis kata kita di nilai kita di walaupun sibuk banyak kata para kafir kata ibarat ini kasih kesalahan. Allah tidak menginginkan semua kita berjaga dari kesalahan kecuali kita biasanya. Artinya tidak ada satu kita pun kecuali semua ada kesalahan. Yang maksud hanya Al-Quran. Bagaimana dong sikap kita? Wal munsif, orang yang hadir adalah orang yang mau memaafkan. Kalau ada orang sedikit salah, salahnya sedikit, tapi benarnya banyak. Prinsip kalau ada dosa, kalau sedikit, jangan dibaca, jangan dibeli. Semua buku pasti ada salahnya. Para ulama katakan, man ya'mal ya'mal yukhthi. Barang siapa yang berbuat pasti ia salah. Kalau enggak mau salah jangan berbuat. Man ya'mal yukhthi. Barang siapa yang berbuat pasti ia salah. Itu manusia. Karena itu bangun-bangun juga mengapa penulis buku bestseller Latar Sana. Janganlah pernah menghina sebuah buku yang ditulis pada seorang muslim, karena tak jarang dikatakan mutiara dalam tumbukan jerami. Luar biasa. Tumbukan jerami ternyata ada mutiaranya. Jangan karena kira-kira jerami baik, kembali ke masalah apa namanya, menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah penentuan status hadis. Kita lihat contoh ini, hadis mengutip menurut fatwa tarjih. Contoh bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Sebab itu ketikanya begitu pula doa kemudian yang dibaca sesudah yang tidak sebelum sujud pada rakaat akhir di malam salat witir baik dalam bulan Ramadan maupun di pertengahannya tidak disyariatkan karena itu tidak perlu diamalkan kata mereka. Dalil-dalil yang menyatakan adanya doa yaitu Allahumma ini menandai ini takrir tentang hadis, penelitian, hadis kesimpulannya. Kesimpulannya, hadis ini sahih disahihkan oleh Al-Hakim, Ibnu Rafi', Ibnu Hajar, dan Nawawi, Al-Albani, dan dihasankan oleh Al-Tirmidzi. Ya. Jadi menurut ulama ini, ya, hadis urut fitr itu adalah mati. Sementara nah sebelumnya tadi ya. Nah ini kalau menurut fatwa dari para ulama, para ahli yang tergabung dalam majelis tarbiyah Muhammadiyah mengatakan hadis itu tidak sah, jadi tidak perlu diamalkan. Sementara menurut Al-Hakim dan lain-lain ya, Nawawi hadisnya hadis sahih, jadi untuk diamalkan. Ini perbedaan pendapat. Jadi kita katakan ini masalah-masalah istihadiyah ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang pendapat memang lainnya tentang kemudian bagaimana pendapatnya. Kata beliau, hakikatnya kemudian adalah sejenis doa yang dibolehkan dalam sholat. Siapa yang mau membacanya silakan, dan yang enggan pun disilakan. Sebagaimana dalam sholat witir, seorang boleh memilih 3, 5, 7 atau semau dia. Begitu pula ketika yang melaksanakan witir 3 rakaat, maka yang boleh melaksanakan 2 rakaat dalam salam, 2 rakaat salam lalu 1 rakaat salam, atau melakukannya 3 rakaat sekaligus. Begitu pula dalam ia boleh melakukan atau meninggalkannya sesuka dia. Di bulan Ramadan, kita membaca witir pada sesuatu bulan Ramadan maka itu baik. Jika yang berbuat separuh di bulan Ramadan itu masuk syar'i, itu juga baik. Jika tidak berbuat juga baik. Ya. Ini menurut siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Ini penjelasan para ulama sangat bijaksana ya. Sangat bijaksana dalam ilmiah, bukan masalah ilmiah. Jadi sekali lagi kita tidak boleh mengklaim pendapat saya yang benar, yang lain salah, atau saya pernah benar, yang lain pernah salah. Itu sikap yang kurang baik. Ini nanti isinya sudah saya jelaskan kemarin, tapi waktunya sudah. Insyaallah akan dapat diteruskan. Jadi ada cara lain.